Thank you.

aku. Apa yang terjadi di hari itu? Manis bibirmu untuk berkata, aku masih membayangi kamu. Air mata menetes di pipi, aku cangkang sampai di sini. Salahku sendiri karena cepat mengambil keputusan, menganggap kau gadis yang setia. Bye. Mixtape by STP Breakbeat.